Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وبعد. طيب kita masuk dan melanjutkan masih di bawah hadis yang ke-117 tentang tata cara solawat. Faedah qala, kata penulis, minal muttafaqi alaih, termasuk dari perkara yang disepakati. Qadiman wa haditha, para ulama zaman dahulu dan masa kita. Perkara yang disepakati ialah anna nabiyya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam afdalul khalqi. Beliau Nabi Muhammad adalah makhluk yang termulia. Alal itlaq, secara mutlak. Baik. Baik dari kalangan manusia, bangsa manusia maupun bangsa jin, makhluk termulia, mutlak. Wa indal ulama il bayan annal musyabbaha aqallu rutbatan minal musyabbah bihi. Dan menurut ulama al bayan, yakni ulama balagoh yang menekuni bidang sastra Arab, sesuatu yang diserupakan ini secara derajat lebih rendah dibanding yang diserupakan dengannya. Li'annal gharda minat tashbih, karena di antara tujuan dari tasbih, yakni penyerupaan, ilhaquhu bihi, menyertakan dia dengannya, fi sifati indan nabiyyin, dalam hal sifat di sisi para nabi. Ini yang dimaksud ialah dalam konteks solawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, limpahkanlah solawat kepada Muhammad dan keluarganya, seperti engkau melimpahkan solawat kepada Ibrahim dan keluarganya. Nah, menurut ulama yang membidangi sastra, ulama bayan, musyabbah di sini Rasul. Musyabbah bihinya adalah Ibrahim. Nah, secara teori sastra yang diserupakan itu lebih rendah dari sisi apa? Rutbahnya, tingkatannya. Karena tujuan dari penyerupaan seperti, maksudnya, ya Allah limpahkanlah sholawat kepada Rasul seperti sholawat kepada Ibrahim, adalah penyertaan beliau dengannya dalam sifat indan nabiyyin, di sisi para nabi. Fa kaifa yatlubu minallahi ta'ala, maka bagaimana meminta dari Allah, an yusalli ala Muhammad, untuk melimpahkan sholawat kepada Muhammad wa alihi dan keluarganya, sholatan, sebuah sholawat, kasolatihi ala Ibrahim wa alihi, seperti sholawat Allah kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Jadi ini ada pertanyaan, kenapa kok dimintakan kepada Rasul sholawat seperti yang dimintakan kepada Nabi Ibrahim, yang mana menurut bahasa sastra musyabbah itu lebih rendah, berarti Nabi Ibrahim lebih tinggi kedudukannya dibanding Nabi Muhammad. Sementara ulama sepakat makhluk terbaik adalah Rasulullah. Paham ya? Nah, ulama sepakat makhluk terbaik Rasulullah. Tetapi kenapa dalam solawat ini meminta solawat kepada Allah terhadap nabinya sebagaimana solawatnya kepada Ibrahim? Nah, ini menurut kaidah sastra berarti Rasulullah di bawah Nabi Ibrahim. Wa hawala al-ijabata ala an hadhihi al-ishkal, maka berupaya untuk memberikan keterangan dari ishkal ini, permasalahan ini. Al-ulama bi'iddati ajwibah, para ulama dengan berbagai apa beberapa jawaban. Wa ahsanuha, dan yang paling bagusnya dari alasan yang disebutkan oleh mereka, anna ala Ibrahim alaihi salam, sesungguhnya keluarga Nabi Ibrahim, hum jami'ul anbiya min ba'dihi, adalah seluruh para nabi setelah beliau. Jadi ketika Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau limpahkan salawat ini kepada Ibrahim dan keluarganya. Nah, yang dimaksud keluarga Ibrahim juga termasuk para nabi dan para rasul setelahnya, sehingga mencangkup siapa? Rasulullah sendiri. Wa minhum nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam wa alaihim ajmain. Nah, di antara kalangan para nabi yang menjadi keluarga Nabi Ibrahim adalah nabi kita Muhammad. Dan bagi mereka seluruhnya juga selawat, yakni para anbiya, wa alaihim ajmain. Nah, fal makna annahu yatlubu lin nabiyyi wa alihi salatan kasolatil lati li jamil anbiya min ladun Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan maknanya ialah meminta kepada Allah, kepada nabi, ya, diperuntukkan kepada nabi dan keluarganya solawat seperti solawatnya untuk seluruh para anbiya dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Min ladun ay min indi Ibrahim. Wa minal ma'lum annaha kulluha takunu afdal min salati lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama wahdahu. Wallahu a'lam. Dan yang diketahui bahwasannya semuanya takunu afdal minas salat, menjadi solawat yang paling afdol lin nabi, untuk nabi saja. Ya, jadi solawat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada para anbiya secara keseluruhan dimintakan kepada nabi alaihi salatu wassalam. Ini diantara apa? Upaya para ulama untuk menjamak, ya, kesepakatan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik. Taib. Faedah yang kedua, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi Majmu'il Fatawa. Syekhul Islam dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Majmu' Fatawa ini bukan karya beliau tapi muridnya yang mengumpulkan dari fatwa-fatwa beliau. Pada jilid yang ke-22 halaman yang ke-456 beliau berkata di sana, al-ahaditsu allati fi sihah, hadis-hadis yang ada pada riwayat yang sahih, lam ajid fiha, aku tidak mendapati padanya, wala fi ma nukila, tidak pula aku mendapati pada apa yang dinukilkan, lafdu Ibrahim wa ala Ibrahim, lafad Ibrahim dan ala Ibrahim. Ya, tidak didapati di sana apa lafad Ibrahim wa ala Ibrahim. Balil masyhur, tetapi yang masyhur, yang menyebar, fi aktsaril ahadits wa turuqi lafdu Ibrahim, dalam kebanyakan hadis dan jalan-jalannya adalah lafad Ibrahim. Wa fi ba'dihā lafdu ala Ibrahim, dan pada sebagiannya lafad ala Ibrahim, ala Ibrahim keluarga Ibrahim. Wa qad ruwiya lafdu Ibrahim wa ala Ibrahim fi haditsin rawahul Baihaqi, dan diriwayatkan lafad Ibrahim dan ala Ibrahim dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Baihaqi. Walam yablughni ila sa'ah, dan belum sampai kepadaku pak sampai detik ini, belum sampai kepadaku hingga detik ini, haditsun musnad, satu hadis yang ya bersandar memiliki riwayat pembawa berita, bi isnadin sabit, dengan sanad yang kokoh kuat, kama sallaita ala Ibrahim, ini dengan lafaz sebagaimana engkau mencurahkan salawat kepada Ibrahim, wa kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya, lafaz ini ya masih dipertanyakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa taba'ahu Ibnu Al-Qayyim fi kitabih Jala'ul Afham. Muridnya Ibnu Al-Qayyim juga mengikuti pendapat beliau dalam kitab Jala'ul Afham. Faqala inna aktsarul ahadits as-sihah wal hasan, kebanyakan hadis yang sahih dan hadis yang hasan, bal kulluha sarihatun, semuanya dengan tegas menyebutkan fi dzikrin nabiyyi wa dzikri alihi, menyebutkan nabi dan keluarganya. Wa amma ma jaa fi haqqi Ibrahim wa alihi, adapun yang datang tentang penyebutan Ibrahim dan keluarganya, fa inna ma ja'at bi dzikri ala Ibrahim, datang riwayat dengan menyebutkan ala Ibrahim faqat, ya, dengan menyebutkan ala Ibrahim saja, duna dzikri Ibrahim, tanpa menyebutkan Ibrahim. Jadi dalam riwayat lain kama sal Allahumma ya atau kama sallaita ala ali Ibrahim. Jadi enggak ada penyebutan Ibrahim. Jadi menyebutkan langsung bidzikri ala Ibrahim dan tidak menyebutkan Ibrahimnya. Jadi ala Ibrahim keluarganya Nabi Ibrahim. Au bidzikrihi faqat duna dzikri alihi, atau hanya menyebutkan Ibrahim saja tanpa menyebutkan keluarganya. Jadi satu riwayat menyebutkan ala Ibrahim, tidak menyebutkan Ibrahimnya. Satu riwayat yang lain menyatakan Ibrahimnya saja tanpa alihi, tanpa keluarganya. Walam yaji' haditsun sahihun, dan tidak datang satu hadis pun yang sahih fihi lafdu Ibrahim wa ala Ibrahim. Jadi tidak ada lafaz yang menyatakan kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Intaha. Penukilannya selesai sampai di situ. Kemudian beliau memberikan satu komentar, wa ma'a jalalati qadri Ibnu Taimiyah wa tilmidhihi Ibnu Al-Qayyim, dan bersama dengan kemuliaan kedudukan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Ibnu Taimiyah ini subhanallah di antara ulama yang mutabakhir, ilmunya seluas lautan. Sedalam lautan. Dalam setiap bidang beliau memiliki kalam. Dan kalamnya mu'tabar. Sebagian ulama mereka hanya mutafannin dalam satu bidang tertentu, disiplin ilmu tertentu. Tapi kalau beliau di berbagai macam disiplin ilmu. Dalam hal nahwu beliau punya kalam. Dalam hal tafsir beliau juga punya kalam. Dalam hal akidah apalagi. Dalam fikih apalagi. Masya Allah. Nah, bersama dengan bagaimana besarnya kedudukan Syekhul Islam dan juga muridnya Ibnu Al-Qayyim yang juga tak kalah luasnya ilmunya, yang sebagian menyatakan kalau seandainya Syekhul Islam enggak punya murid kecuali beliau, cukup ilmunya ini mencukupi. Sedangkan Syekhul Islam muridnya banyak, Imam Dzahabi, ya alim yang mutafannin dalam bidang Rijalul Hadis, Ibnu Katsir yang mutafanin dalam tafsir, bahkan ahsanu tafsir, di antaranya adalah Ibnu Al-Qayyim ini. Nah, bersama agungnya kedudukan dan tingginya ilmu kedua ini, guru dan murid ini, wa qaunuhuma mahalu thiqah, ya, dan keduanya ini adalah tempatnya kepercayaan umat. Ya, sesuatu kalau sudah yang menyatakan Syekhul Islam langsung dipegang, dipercaya. Fir riwayat wa dirayah, dalam hal riwayat dan dirayah fikihnya, riwayatnya, pemahamannya, fa innana nunabbihul qira atau qura, maka dalam hal ini kami memberikan suatu peringatan kepada para pembaca, ila anna ma qalahu fi kutubihima, kepada bahwasannya apa yang dikatakan oleh beliau berdua di dalam kitab keduanya, wahia mutadawilah makruah, yang mana kitab-kitab keduanya ini mutadawilah, saling bersambung, ya, dari satu generasi dibaca generasi yang berikutnya sampai ila yaumina hadza, sampai hari kita ini. Jadi bagi mereka yang sudah memiliki kemampuan untuk membaca kitab, para ulama memberikan arahan untuk memperbanyak baca kitab dari kedua syekh ini, Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Al-Qayyim. Ya, karena kitab, ya, alim kedua ini, Syekhul Islam dan muridnya Ibnu Al-Qayyim, ini banyak sekali sastra yang dalam. Terkadang kita kewalahan untuk mampu mencerna dengan baik. Nah, sastranya dalam keduanya ini. Nah, di antara sebagian para ulama menyatakan yang mampu untuk menyalin ulang dengan bahasa yang ringan di zaman kita ini seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mampu membahasakan bahasa mereka dengan sederhana sekali. Jadi kalau kita membaca kitab-kitab Syekh Utsaimin dalam hal akidah, dalam hal fikih itu subhanallah ringan sekali bahasanya. Ya, gampang dicerna. Baik. Nah, ini bersama bersambungnya kita mereka makruah dibaca, qad waqa'a fihi wahmun, tetapi tetap aja ada yang namanya kesalahan. Manusiawi. Salah itu enggak tercela dan enggak dicela kecuali kalau diingatkan tetap berada dalam kesalahannya baru tercela. Nah, ini enggak dipungkiri sekelas penulis Fathul Bari, ya, itu pun ada ketergelinciran lisan, ketergelinciran kolam maksudnya, sabkul kolam. Ya, tetapi tidak kemudian di buang begitu saja seperti metodenya Hadadiyah, ulama salah sedikit hajar, ya, ulama tergelincir sedikit ya, sikat, tidak seperti itu dalam ranah ilmu. Yang salah dibenarkan, ya, dibantah dengan ilmiah dan diluruskan. Karena yang namanya kesalahan pasti, tidak mungkin tidak. Bahkan orang yang menyalahkan orang, dia juga salah pada lain kesempatan, sama. Ya, antum menyalahkan fulan karena salah dalam hal ini, antum juga terjatuh kesalahan pada hal yang lain, mungkin belum ketahuan saja. Nah, dan itu manusiawi. Maka kata beliau diingatkan, bersama dengan agungnya kedudukan Syekhul Islam, ya, yang ilmunya subhanallah Ibnul Qayyim. Siapa di antara kedua ini yang meninggal dalam keadaan bujang? Siapa? Syekhul Islam apa Ibnul Qayyim? Hah? Syekhul Islam meninggal bujang beliau. Tapi bukan kemudian membujang karena enggak laku, bukan. Ya. Bukan menjomblo karena enggak laku atau enggak punya duit untuk nikah, bukan. Beliau bernikmat-nikmat dengan ilmu. Karena kalau orang sudah nikmat dengan ilmu, tiada tanding. Ya. Mereka mampu membaca ilmu berjam-jam tanpa ada teman. Betul-betul mereka seperti berteman dengan apa? Para ulama, membaca ilmu, membaca kitab. Orang kalau sudah ke tingkat ini, subhanallah, nikmat walaupun sendirian enggak punya teman. Nah, karena teman yang paling baik dan tidak pernah menyakiti itu ya buku. Adapun teman-teman yang masih sama-sama manusia, ya, maka seperti itu keadaannya. Taib, wahmun fi hadzal mabhats. Terjadi beberapa kesalahan dalam pembahasan khusus tema ini. Wadzalika annal jam'a baina Ibrahim wa ala Ibrahim fi sholati wa fi tabrik qad ja'a fi sahihain. Beliau menyatakan pengumpulan lafaz Ibrahim wa ala Ibrahim di dalam sholawat, di dalam tabrik wa barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim itu datang di dalam hadis yang kita kenal dengan sahihain. Berarti kan ini Bukhari Muslim gitu. Nah, yang kemungkinan tidak mungkin tidak dibaca oleh para ulama. Baik. Sebagian mereka menghafal bahkan Bukhari Muslim dari ya, kitabul ilm yang pertama sampai terakhir dihabisi, dihafal semuanya. Baik. Nah ini kok sampai terlewatkan? Nah inilah diantara apa sifat kemanusiaannya manusia. Sehebat apapun dia, dia manusia. Sealim apapun dia manusia. Padahal lafaz ini ada sahihin, tapi kenapa kok sampai terlewatkan dari beliau? Wa min dalika hadits Ka'ab ibni Ujrah alladzi saqahu mu'allif Umdatul Ahkam walladzi nahnu bisadadihi. Nah, di antara hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim yang terlewatkan darinya pembahasan ya, Syekhul Islam dan Ibnu Al-Qayyim adalah lafaz hadis dari Ka'ab bin Ujrah yang di apa namanya sebutkan oleh penulis kitab ini Umdatul Ahkam yang sekarang kita lagi berada di pembahasannya. Ini tadi An Abdurrahman bin Abi Laila qala laqiyani Ka'ab bin Ujrah ila akhirih. Masyaallah. Wa ba'da tatabbu'i ali ahaditsi kaifiyatish shalat, dan setelah aku meneliti kembali, mengcrosscheck kembali hadis-hadis tentang tata cara bersolawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ummahat, bagaimana tata cara solawat kepada Nabi dalam kitab-kitab induk, kutubul ahadits, kutubus sitah, kutubul asyarah. Seakan-akan ringan banget ya kalau para ulama membahas satu kitab, membuka sekian banyak referensi, puluhan bahkan ratusan referensi. Kalau kita, nah, enggak ada waktu. Wasuruhiha, demikian pula membaca kembali syarah-syarah para ulama. Wajadtu Syekh Nasiruddin Al-Albani qad naqasa syaikhain. Aku mendapati di sana Syekh Albani mendebat dua syekh ini. Artinya memberikan suatu apa? Klarifikasi. Siapa yang dimaksud dua syekh ini? Ibnu Taimiyah wa sahibuhu bimitsli ma qultuhu, dan muridnya yakni Ibnu Al-Qayyim seperti yang aku katakan tadi. Taib. Sehingga tentunya seseorang itu ketika hendak mencari tidak hanya mengambil dari satu sumber. Beranggapan pokoknya saya sama Syekh Fulani tok. Ya. Saya bersama Ustadz Fulani tok dalam hal pembahasan ini, jangan ambil sumber-sumber yang lain dikomparasikan, kemudian dikumpulkan, dilihat. Nah, kalau kita memang sudah memiliki kemampuan untuk meneliti, maka cek yang lebih mendekati dengan hadis, mendekati dengan dalil. Seperti itu. Ini faedah yang kedua. Jadi dalam hal ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid beliau Ibnu Al-Qayyim ya, taib terlewatkan satu hadis yang menyebutkan tentang sholawat. Karena beliau tadi berpendapat, aku enggak mendapati satupun hadis yang menyatakan mengkombinasikan atau menyebutkan dua-duanya, Ibrahim wa ala Ibrahim. Kami enggak dapati sama sekali. Yang ada hanya menyebutkan satu lafaz, Ibrahim saja atau ala Ibrahim saja. Ternyata setelah dicek kembali, di cross check kembali, oh ternyata ada, bahkan adanya pun dalam sahihain. Ternyata ada. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Taib, al-faidah tsalitsah. Lamma dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ala haditsa wa turuqal lati waradat fi kaifiyati shalat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi alfadhiha al-mukhtalifah wa riwayatiha al-mutanawwi'ah qala rahimahullah. Syekhul Islam setelah menyebutkan hadis-hadis dan jalan-jalan hadis tadi yang menyebutkan tentang tata cara shalawat. Nah, beliau juga meneliti, peneliti beliau ini termasuk peneliti, karena ulama-ulama zaman dahulu itu rata-rata peneliti. Mereka enggak taklid, dalam arti taklid di sini apa, mencukupkan satu kalimat saja, mencukupkan satu pendapat saja. Mereka meneliti dalil, mereka langsung cross check pada sumbernya, kemudian mereka ambil kesimpulan-kesimpulan sesuai dengan kaedah-kaedah yang mu'tabar, ya, sehingga mereka menyimpulkan satu kesimpulan. Demikian juga ulama yang lain demikian. Ya, sehingga dengannya kita kenal dengan yang namanya madzhab, madhab-madhab. Jadi madhab ini proses. Satu dalil, ya, yang dalil ini masih memiliki ihtimalat, kemungkinan-kemungkinan, datang Imam Malik. Cross-check hadisnya, cross-check riwayatnya sahih. Disimpulkan sama beliau, hadis ini misalkan hukumnya wajib. Ya, dengan sekian apa penyerta-penyerta ini dalilnya, ini kaedahnya, ya ini kesimpulannya. Datang Imam Syafi'i, muridnya, ambil langsung sumbernya, cek riwayatnya, diroyahnya, cek hadis-hadis yang lain. Beliau nggak melihat pendapat Imam Malik dalam artian apa, beliau pengen mengcross-check sendiri. Ternyata menemukan dalil yang lain, yang mungkin dalil ini belum ditemukan oleh Imam Malik. Beliau mengatakan tidak sesuai dengan gurunya, beliau menyatakan sunnah. Loh kenapa? Oh ini saya dapat hadis yang lain nih. Yang ini tidak disertakan di gurunya. Sehingga dengan dalil ini saya mengatakan sunnah. Ya. Datang lagi Imam Ahmad, cross check lagi. Ya. Ternyata ini maupun ini dua-duanya ada. Saya dalam satu pendapat menyatakan wajib. Satu pendapat yang lain saya menyatakan sunnah. Sehingga terkadang para imam ada dua riwayat. Satu riwayat wajib, riwayat yang masyhur misalkan sunnah, sehingga dikenalnya dengan madhab Malik, dikenalilah dengan madhab Syafi'i, dikenalilah dengan madhab Ahmad, Abu Hanifah, begitu. Jadi madhab itu adalah sebuah proses penyimpulan dalil sampai terjadi sebuah hukum. Yang masing-masing ulama berbeda dalam istinbat, cara apa prosesnya dan apa hasil akhirnya beda-beda, sehingga apa ini madhab fulan, ini madhab fulan, begitu. Itu proses apa yang disebut dengan madhab. Nah, kemudian beliau menyebutkan setelah tadi melihat semua dalil dari hadis-hadis yang ada, lafaz-lafaz yang berbeda-beda, riwayat yang juga berbeda-beda, beliau mengatakan minal mutaakhirin man salaka fi ba'di hadhil ad'iyah. Sebagian dari ulama yang mutaakhirin, ya, mereka ada yang berjalan di sebagian hadis, sebagian doa ini. Jadi ini berpendapat di situ. Wal azkar dan juga zikir-zikirnya. Allati kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaquluha wa ya'maluha bi alfadhin mutanawi'ah. Nabi mengatakannya dan mengamalkannya dengan lafaz-lafaz yang mutanawi', yang berbeda-beda. Ya. Dan ini diantara jenis perselisihan yang diperbolehkan, atau yang disebut dengan khilaf tanawu', khilaf yang tanawu'. Apa khilaf tanawu'? Khilaf tentang tata cara pelafadan atau tentang tata cara praktek yang semuanya datang dari Nabi, itu boleh dikerjakan semuanya. Ya, contoh misalkan Nabi takbir kadang sampai telinga, kadang sampai bahu. Praktekkan semua, kadang sampai telinga, kadang sampai bahu, supaya enggak hilang sunnah ini. Boleh. Nah, jangan kemudian pokoknya takbir itu sampai bahu tok, sampai telinga salah. Ya, antum yang salah. Karena ternyata sampai telinga pun juga ada. Doa iftitah banyak juga kan, sampai ada 7 kalau enggak salah. Allahu akbar kabira, Allahumma ba'id baini dan lain sebagainya. Hafalkan semuanya, pakai semuanya. Nah, tapi kalau hafalan kita dhaif, lemah, cari riwayat yang paling kuat dari sekian banyak ini yang banyak diamalkan Nabi, hafalkan itu dipakai. Tanpa mengingkari yang antum belum hafal gitu loh. Cuma terkadang kalau ilmu kita cetek, ketika melihat ada orang lain yang menghafal beda dengan kita, kita katakan antum istilahnya salah. Anak ngapal gak seperti itu. Jangan. Kalau memang kemampuan mutola'ah kita belum banyak, tanya lebih baik. Ada gak riwayatnya? Kalau ada, masya Allah, berarti ada juga ya. Begitu. Jangan langsung menyalahkan. Vonis. Dalam hal fikih ini luas. Wasalaka fiha ba'dul mutaakhirin. Sebagian orang-orang akhir. Ya, juga mereka berjalan pada sebuah jalan thariqatan muhdatsah, jalan yang bid'ah. Ya, ini kata beliau. Jadi kalau yang pertama tadi sebagian mengamalkan ini, sebagian mengamalkan ini, masing-masingnya ada. Nah, ada jalan yang berikutnya yang ditempuh oleh orang-orang mutaakhirin, mengumpulkan semuanya di jamak. Ini kata beliau. Bi'an jama'a tilkal alfat, dengan mengumpulkan lafaz yang ini dengan riwayat lafaz yang ini dikumpulkan. Wastahabba dalik, dan menganggapnya sebagai sunnah. Wara'a dalika afdal ma yuqalu fiha, dan bahkan menganggap itu yang terbaik dari tata cara zikir yang ada. Wa tarada hadhihi tariqah, dan berlanjut cara ini. An yadkura at-tashahud, menyebutkan tata cara tashahud bi jami' hadhihi alfat al-maturah, dengan seluruh lafaz-lafaz yang ada riwayatnya. Wa an yuqal al-istiftah bi jami' al-fatihah al-maturah, dia mengatakan doa istiftah dengan seluruh lafaz-lafaz yang ada. Wa hadza ma'a annahu khilaf amalil muslimin, maka yang demikian berbeda dengan amalan kaum muslimin. Wallahu alam, yang dimaksud beliau itu begini. Yang anda tangkap di sini, contoh misalkan dalam sujud atau ruku, itu kan ada beberapa zikir ya, ada subhana rabbiyal azim, ada zikir yang lain, ya banyak juga ini dikumpulkan dalam ruku itu. Zikir riwayat A disebut subhana rabbiyal azim, zikir riwayat B dengan lafaz yang berbeda disebutkan juga, zikir riwayat C dalam lafaz yang berbeda disebutkan juga. Ini yang dimaksud beliau. Jangan seperti ini. Ambil salah satunya cukup. Kenapa demikian? Karena Nabi tidak pernah mengumpulkan 7 riwayat zikir ini dalam satu rukuknya. Tapi kalau kamu amalkan, kadang sholat paginya kamu pakai riwayat ini, siangnya kamu pakai riwayat ini, sorenya kamu pakai riwayat ini boleh, tapi kalau dalam satu sholat kamu pakai seluruhnya, kamu borong di situ, ini tidak boleh. Beliau mengatakan thariqah muhdatsah, ya, cara yang bid'ah. Wa kan afdol, tidak, siapa yang ngomong afdol? Kalau misalkan afdol, Nabi akan merangkai dengan rangkaian-rangkaian itu. Ya. Taib, dan ini juga dilebarkan tentang apa? Nanti apa? Berbagai macam masalah seperti tahlilan. Ya, siapa yang suruh merangkai dari ini sampai ini harus begini, kalau dibalik enggak boleh. Ini siapa yang menyuruh engkau merangkai dikir-dikir seperti ini? Ini antara apa? Ya, bantahan untuk itu. Kalau secara apa formatnya semuanya bagus. Semuanya adalah zikrullah, tapi ketika merangkai dalam satu rangkaian dan dianggap itu baik, dianggap itu ibadah, itu yang dikatakan bid'ah. Nah, lam yastahibhu ahadun min a'immatihim, yang tidak menganggap hal itu sebagai sebuah perkara yang mustahab oleh seseorang pun dari a'immah. Bal amila bi khilafi, dan bahkan mereka berbeda. Fahuwa bid'atun fi syar'i fasidun fil aqli. Tata cara seperti ini adalah bid'ah dalam syariat, rusak dalam akal. Jadi beda ya. Kita hafal 5 tata cara doa iftitah. Kita hafal semua nih. Silahkan pakai. Salat subuhnya pakai yang ini. Salat duhurnya pakai yang ini. Asarnya pakai yang ini. Maghribnya pakai yang ini. Isya pakai yang ini boleh. Berbeda-beda. Dan yang salah itu satu sholat kamu pakai 5-5 di dalam satu sholat ini. Ini yang enggak boleh. Ini yang thariqah muhdatsah. Ya. Mungkin ada, kalau enggak ada enggak mungkin boleh sebutkan. Karena yang namanya orang itu kan pengennya afdol. Wah, kalau saya baca semua kan afdol. Ini sudah terjadi pada masa sahabat. Ya. Dan kemungkinan akan terjadi dan bahkan lebih di masa-masa setelahnya. Ketika siapa? Salman dan bukan. Tiga orang sahabat Nabi yang datang kepada salah satu istrinya Nabi. Nanya bagaimana ibadahnya Nabi. Beliau sholat terus. Sholat malam. Dan kalau siang puasa. Dan Nabi menikah. Apa kata mereka? Kalau begitu, kalau saya melakukan yang tiga-tiganya berarti apa? Lebih baik daripada Nabi. Sholat malam terus. Puasa siang hari terus, gak menikah. Satunya ngomong saya akan sholat malam terus, gak akan pernah tidur. Satunya ngomong saya akan puasa siang terus, gak akan pernah berbuka. Saya gak mau nikah. Dia sangka kalau melebihkan dari apa yang dicontohkan Nabi itu baik. Apa kata Nabi? Nah, siapa yang mengatakan kayak tadi? Wallah, kata Nabi, aku ini orang paling bertakwa di antara kalian, gak usah macam-macam. Ya. Aku tidur, aku bangun, aku buka, aku puasa, aku menikah. Paman roh gibaan sunnati falaisa minni. Padahal siapa yang gak suka dengan sunnahku bukan golonganku. Ya, karena inti sari ibadah, inti sari agama itu ngikuti Nabi. Bukan menciptakan cara baru. Fa'in tanawa'a alfadhu zikri wa du'a katanawa alfadhu Qur'an. Karena sesungguhnya bermacamnya lafad zikir dan doa seperti bermacamnya lafad Qur'an. Wa ma'lumun annal muslimina muttafaqun, dan diketahui bahwasanya muslimin semuanya bersepakat ala annahu la istahab lil qari' an yajma' baina hurufil Qur'an fi shalat. Ya. Mereka sepakat bahwasanya tidak disukai bagi orang yang membaca untuk mengumpulkan antara huruf-huruf Al-Qur'an di dalam salat, wa fi ta'abbud bi tilawah, dan dalam hal apa? Ta'abbud dalam tilawah. Beribadah dengan membacanya. Allah alam. Mungkin maksudnya membaca Quran itu kan baik. Apakah baik kalau dibaca pas sujud? Boleh enggak sujud baca Quran? Enggak boleh. Ya sujud, bacalah doa sujud. Jangan membaca Al-Quran. Nah, walakin idza qara'a bihadhihi taratan wa bihadhihi taratan, atau yang dimaksud dia membaca satu saja dari surat di dalam Al-Qur'an. Misalkan rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu. Ya. Nah, dan menganggap itu baik misalkan. Maka ini juga enggak dicintai. Tetapi hafalkan Quran, baca ya bergantian. Kecuali kalau engkau ta'abbud dengan tilawah tadi seperti surat Al-Kahfi pada hari Jumat, membaca Al-Muluk ketika hendak tidur, membaca Kulhu, Anas, Falak ketika tidur, kemudian ditiupkan di tangan, diusapkan ya ke seluruh badan. Walakin idza qara'a bihadhihi taratan wa bihadhihi taratan ukhra kana hasan. Tapi kalau dia baca kadang surat ini itu lebih baik. Wa kadzalika al-adzkar wa du'a, demikian juga dalam hal zikir dan doa. Fa idza tasyahada taratan bi tasyahudin Ibnu Mas'ud wa taratan bi tasyahudin Ibnu Abbas wa taratan bi tasyahud Umar kana hasan. Ya. Ini ada tiga riwayat yang beliau sebutkan. Kadang tasyahud dengan riwayatnya Ibnu Mas'ud, tasahud dengan riwayatnya Ibnu Abbas seperti yang kita jelaskan tadi, maka ini baik. Wa fil istiftah idza staftaha taratan bi istiftahi Umar wa taratan bi istiftahi Ali wa taratan bi istiftahi Abi Hurairah wa nahwu dzalika kana hasan. Demikian juga dalam doa istiftah. Kadang pakai riwayat A di salat subuhnya, zuhurnya pakai riwayat B, C dan seterusnya, maka ini baik. Kenapa? Menghidupkan seluruh sunnah. Taib, wallahu ta'ala alam bisawab. Taib, naqtafi ilahuna. Tafadzalu barakallahu fikum.